kerja keras sampai bolak-balik. Jangan lupa rayain sampai bolak-balik meriahnya di promo Hut BCA 69. Belanja bolak-balik, bolak-balik belanja. Update outfit baru, diskon hingga 690.000. Bolak-balik, bolak-balik borong. Asoy diskonnya hingga 1.690.000. Happy bolak-balik, bolak-balik happy. Banyak hiburannya, diskon hingga 69%. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.